Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, saudaraku di mana saja antum berada, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab yang kita cintai. Tentu kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu yang dicintai oleh Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin, wabil khusus para ulama, ulama terdahulu, salafus salih. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Kita masuk ke At-Tadribul Rabi Ashar. Alis kathalik ya ikhwani. Nah, latihan yang ke 14. Nanti latihan ini kita akan kembangkan, yaitu dalam bentuk kita praktekkan dalam bahasa. Karena tujuan kita mempelajari buku ini bukan semata-mata mempelajari grammar atau tata bahasa atau disebut dengan nahu atau qawaid an-nahwiyah yang ada dalam kitab ini, tapi perlu juga kita wujudkan dalam latihan berbahasa. Karena ini muhim, sangat penting agar kita mampu insyaallah sedikit banyak bisa berbahasa dengan bahasa yang fusha atau bahasa fasihah. Baik, langsung saja mubasyaratan nakhtu ila at-tadrib ar-rabi asyar. Kita langsung melangkah ke latihan yang ke-14. Iya. Ala wa huwa ma diddul maridi. Ini pertanyaan dari pengarang ini. Baik, tafadhal wahid minkum yujib. Ma diddul maridi. Baik, ma makna hadha soal? Apa lawan? Nah, istamil kubra soal. Naam. Apa lawan kata dari marid? Naam. Apa lawan kata daripada al-marid? Ma makna al-marid? Sakit. Sakit. Kaif? Orang yang sakit. Orang sakit atau pasien. Munaka farq baina al-marad wal marid. Kalau marad itu penyakitnya. Sedangkan al-marid orang yang mengidap penyakit atau orang yang terkena penyakit. Dikatakan maridun. Jam'uha mardha. Ya. Taib al-marid, taib madidduh. As-sihah. As-sahih. As-sahih. Naam. As-sahihu. As-sahih. As-salimu. Jadi al-marid didduha as-sahih. Nah. As-sahih. Kadzalika as-salim. Nah. Baik, mungkin tasta'mil kalima marid fil jumlah mufidah, jumlah basitah ini. Dalam kalimat yang sederhana. Kaifa nastakhdim kalima marid fil jumlah mufidah? طيب اخنا اخونا صاحبك طيب نعم تفضل رايت المرضى في المستشفى طيب المرضى جمع مين المريض. المريض طيب استعمل كلمه مريض طيب لا بس رايت المرضى في المستشفى طيب ما معنى هذا ترجم saya melihat banyak orang sakit, orang-orang sakit di rumah sakit. Rumah sakit. Baik. Al-maridu spontanitas ini. Yajibul maridi ayashrabal dawa. Baik, yajibu 'alal maridi an yashrabad dawa. Masyaallah. Baik, terjem. Wajib bagi orang yang sakit untuk meminum obat. Obat. Ini bukan jumlah sederhana lagi nih. Iya. Baik, ahsan, ahsan. Tapi mungkin nanti fursa lil mustami wal musyarikin ya. Pastisan istimal marid fi jumlah mufidah. Ya, pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda. Silakan bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Latihan yang ke-14, Anda diminta untuk membuat sebuah kalimat dalam jumlah yang sempurna dengan kata marid dalam bahasa Arab. Silakan. Baik. Kita berikan kesempatan di line telepon. Assalamualaikum. Iya, silakan. Halo. Di 0218236543 kami sampaikan kembali bagi antum yang baru bergabung pembahasan bahasa Arab jilid ketiga, dan kita memasuki latihan yang ke-14 dalam makna atau dalam soal madidul marid, apa lawan daripada sakit. Dan kita berikan kesempatan untuk membuat jumlah yang sempurna dengan kata marid ini. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah. Allah. Silakan. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Oh, ana pikir dari kalimat kata yang al-marid. Naam, al-marid, naam. Istamil kalimat marid. Mungkin madha tad'i al-marid madha fi awal jumlah atau madha fi al-wasat atau fi al-akhir. Ay tad'i madha fi mawqi' fa'il atau mawqi' maf'ul atau mudhaf ilayhi wa hakadha. Fahimti? Naam. Fahimti kalami? Paham? Insyaallah. Baik, masyaallah. Fahimti. Naam. Yurtaqo itu bil maridi fil mustashfa. Naam, iltaqaitu bil maridi fil mustashfa. Baik, terjemahnya? Saya bertemu dengan pasien di rumah sakit. Ahsan. Baik, di misal akhar? Ada contoh lain? Masih dengan marid, Ustaz. Naam, kalimat al-marid. Arju an apa ya? Arju an sahiha bil maridi. Apa artinya itu? saya berharap untuk si pasien. Hah? Gimana? Saya berharap kesembuhan untuk si pasien. Enggak masuk bahasanya itu. Iya. Kontennya salah. Wajadtu al-maridha huwa yabki. Wajadtu al-maridha wa huwa yabki. Nah, ini sudah masuk penggunaan grammar ini. Nah, grammar apa? Wa huwa yabki. Wa yabki itu yang kemarin itu wau apa? Wawul hal. Wawul hal. Nah, ini berarti, nah inilah perlunya penguasaan grammar supaya bahasanya pas dan benar. Sahih, wajadtul marida wa huwa yabki. Apa artinya? Saya mendapati si pasien itu dia sedang menangis. Sedang menangis. Naam. Baik, masyaallah. Baik, barakallahu fiik ya Ummu Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini saya ingatkan juga perlu apa? Grammar yang sudah kita pelajari coba dipraktikkan dalam pengembangan bahasa ini. Iya. Naam. Baik, penting sekali saja. Iya, sah. Dibiasakan begitu ya. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada Ummu Fatimah. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Baik, mohon maaf suaranya tidak jelas. Ummu Nabila dari Solo. Baik, Ummu Nabila. Ummu Abdillah dari Solo, silakan. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Mazhabah Muhammadun ila madras ila madrasati. Nah, ini merasanya ya, ulang kembali. Ulang kembali karena suaranya kurang ini. Mazhabah Muhammad Mada ila madrasati. Ya. Li'annahu maridun. Mada zahaba? Ma zahaba Hamidun. Ma zahaba? Ma zahaba ila madrasati. Baik, ma zahaba? Li'annahu maridun. Li'annahu. Nah, ma zahaba Muhammadun aw Hamidun ila al-madrasati li'annahu maridun. Ma ra'yukum ya ikhwani? Hal hadhihi al-jumla sahiha? Ha? Hal sami'tum? Ma dhahaba Muhammad aw Hamidun ila al-madrasati li'annahu maridun. Sahih? Naam, sahih, masyaallah. Sahih. Terjemahnya ya Umma Abdullah. Muhammad tidak pergi ke sekolah karena sebenarnya dia sakit. Nah, karena dia sakit. Ahsan. Tapi misal akhar, ada contoh lain? Ma dhahaba abi ila suqi ila suqi li annahu maridun. Baik, enggak apa-apa itu dalam uslub yang sama, cuma pelakunya beda ya. Ma dhahaba abi ila suqi li annahu maridun. Masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Barakallahu fik. Masyaallah, mumtaz. Baik, jazakallahu khair. Alhamdulillah di sana. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Silakan di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan contoh via pesan singkat, silakan di 0813177776543. Silakan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Tapi terputus. Silakan bagian yang baru bergabung di latihan yang ke-14, Anda bisa membuat kalimat dengan kata naril dalam kalimat atau jumlah yang sempurna di 0218236543. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Kamaruddin. Naam. Barakallahu fik. Tafadhal ya akhi. Ya ustaz. Naam. Ana marid. Masya Allah. Syafak Allah. Ya ustadu ana marid. Ya syafak Allah. Ayu maradin asabak? Asabani sudah. Asabaka sudah. Masya Allah. Hada misal sahih ni. Naam. Ya ustadu ana maridun. Naam. Faljawab eh syafak Allah. Baik, fi misal akhar, ya Abdul Wahid. Ya, Kamaruddin. Kamaruddin, na'am. Ya Kamaruddin. At-tabibu. At-tabibu. Yafhasu. Al-maridu. Al-maridu. Ahsan. At-tabibu yafhasu al-maridu. Terjem. Doktor memeriksa orang sakit. Na'am, doktor memeriksa pasien atau orang sakit. Masyaallah. Jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kira-kira gambaran untuk menggunakan kalimat atau kata bahasa Arab sesuai dengan grammar. Artinya, kita bikin jumlah apa? Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Karena jumlah itu tidak lepas daripada dua macam. Jumlatun ismiyah wa jumlatun fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tadi contoh yang singkat, ya ustadzu ana maridun, ini jumlah ismiyah. Jadi ana maridun atau ana maridun ya ustadz. Karena nida itu boleh di awal, boleh di akhir. Ya ustadzu ana marid, ana maridun ya ustadzu. Ini jumlah ismiyah. Nah, atau jumlah fi'liyah. Tadi yu'alijut tabibu aw yafhasut tabibul marda aw al marida. Jadi at-tabibu yafhasul maridah, itu jumlah ismiyah. Kalau dibalik, yafhasul tabibul maridah, ini jumlah fi'liyah. Baik, al-an nantaqil ila at-tamrin al-khamis ashar. At-tamrin al-khamis ashara, itu latihan yang ke-15. Baik, fadal, ikhra ya akhul karim. Naam. Iqra soal. Al-khamsat'ashar. Naam. Khamsat'ashar. Hati madiya al-af'al al-atiya. Naam. Hati madiya al-af'al al-atiyati. Baik, terjem. Berikanlah fi'il madi dari fi'il-fi'il berikut ini. Naam, jadi berilah atau datangkan fi'il madi untuk fi'il-fi'il berikut ini. Taib. Hadhi kulluha, hadha kulluha fi'il eh? Ay fi'il? Fi'il mudari. Fi'il mudari. Sekarang ini minta fi'il ma madi. Taib. Misal awal. Taib, fi'il awal. Iqra. Yajmilu. Hah? Yahmilu. Bukan yajmilu. Naam. Yahmilu. Taib. Ma madihi? Hamala. Hamala yahmilu. Sahih am khata? Sahih. Nah, ini saya ungkapkan bahwa untuk mengetahui fi'il madhi atau sebaliknya fi'il mudhari, kita harus kembali ke al-mu'jam. Al-mu'jam. Mana al-mu'jam? Kamus. Naam, kamus atau kamus bahasa Indonesianya. Kembali ke kamus. Ya. Situ akan kita jumpai semua fi'il, ya, kata kerja. Karena dalam kamus bahasa Arab itu yang ditampilkan pertama adalah fi'il madhi. Ditampilkan apa? Fi'il madhi. Nah, sedangkan fi'il mudhari'nya, umumnya fi'il mudhari'nya tidak ditulis. Umumnya. Nah, cuma dikasih tanda ain fi'il. Ini kemarin sudah saya jelas, ya. Jelaskan. Betul? Sahih? Hah? Syarahtu lakum? Lama. Lama. Taib. مثلا إذا فتحنا قاموس أو مؤجم عربي طيب نريد أن نعرف معنى حملة نعم ونفتح باب حاء أولا ابحث باب حاء باب حاء بعد حاء ننظر حرف الثاني ميم ثم اللام فنجد مكتوب حملة خلاص طيب ثم في المضارع لا يكتب في المضارع إلا أن يكتب عين فعل عين في المضارع المرء عين فعل يعني يعود إلى وزن kembali pada وزن فعل ثلاثي هذا فعل ثلاثي وزن فعل adalah fa fa'ala ini wazan artinya acuan timbangan wazan itu timbang atau acuan nah ini ain fi'il madhi adalah fathah karena fi'il madhi ada tiga macam kalau tidak ain fi'ilnya fathah atau kasrah atau dhammah fa'ala atau fa'ila atau fa'ula fa'ala misal hamala thumma fa'ila misal fahima ثم فعل مثل كرم كبر صغر جمل هذا الضمة طيب هذا فعل عين فعل مضارع juga demikian kalau tidak dhamma يفعل makanya nanti apa kalau dia عين فعلnya مضارع عين فعلnya ketika عين فعل مضارعnya dhamma dia tulis di atas garis dhamma ya berarti apa ain fi'ilnya dhamma. Kalau ain fi'ilnya fathah, berarti tulis di atas garis apa? Fathah. Kalau ain fi'ilnya kasrah, dia tulis di bawah kasrah, di bawah garis kasrah. Jadi hamala yahmilu. Ya hamala yahmilu. Ini aslinya kalau ditulis ya ni yahmilu. Nah, umumnya kamus atau mu'jam Arabi itu tidak ditulis fi'il mudhari'nya hanya ditulis ain fi'ilnya dhamma atau fathah faham tu? Dhamma atau fathah baik fathah kalau kita cari makna fataha, akan kita jumpai makna fataha dan ain dan mudhari'nya juga ketahuan. Dari mana? Setelah fi'il madhi ada garis, kemudian dia bikin di atas garis. Berarti apa? Fataha yaftahu. Enggak mungkin fataha yaftihu. Fataha yaftahu. Baik, kemudian nasara. Nah, salah. Nanti ain fi'ilnya terus dhamma. Berarti apa? Mudhari apa? Nasara yansu. Nah, huruf ain fi'ilnya insad, berarti yansu. Ini ain fi'ilnya ta, berarti yafta. Ain fi'ilnya mim, berarti yahmi, yahmilu. Hakadha. Entum? Hadha rata-rata mu'jam. Ya. Ada satu mu'jam, mu'jam kamus, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Itu mu'jam yang itu bagus untuk pemula. Ya, pemula itu mudhari'nya disebutkan, dituliskan mudhari'nya. Hamala di garis yahmilu. Ditulisnya yahmilu oleh mu'alif rahimahullahu taala. Nah, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Ya, Profesor Mahmud Yunus ya. Nah, Profesor Mahmud Yunus. Nah, itu kamus bila kamus. Ya. Nah, itu untuk bagi pemula bagus, ya. Kamus tersebut. Taib, hamala yahmilu. Taib, istakdim kalimah atau fi'il hamala yahmilu. Taib, fi'il mudhari. Istakdim fi'il mudhari yahmil fil jumlah mufidah. Nah, ini yang perlu kita praktekkan ini. Taib, ma mana hamala yahmilu? Membawa. Tafadhal. يحمل ست... نعم يحمل الأستاذ الكتب نعم يحمل الأستاذ الكتب صحيح يحمل الأستاذ الكتب kalau dibalik menjadi jumlah ismiyah الأستاذ يحمل الكتب maknanya sama. Baik, nanti الفرصة ya أخي الكريم. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi para pendengar secara khusus, silakan atau pemirsa TV Raja ingin bergabung di line telepon 0218236543 masuk ke latihan 15 bagi anda yang baru bergabung, dan anda bisa membuat kalimat yang terdapat dalam latihan ini, dan di antaranya kalimat yahmilu, hamala yahmilu. Silakan di 0218236543. Iya, baik. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ubaidillah di Bekasi. Naam, tafadhali. Yahmilu ya, Ustaz. Naam. Yahmilul baqalu al-bakla ila suqi. Jayid, masyaallah. Terjemah? Pedagang sayur membawa sedang membawa sayur ke pasar. Baik, naam. Misal akhir? Yahmilu lagi. Naam, la basna. Au mana jumlah ismiyah? Kalau dijadikan jumlah ismiyah, al-baqalu yahmilu al-baqla ila suqi. Baik, naam. Halas, serta apa lagi? Yakfi atau dalam bentuk jumlah lain lah, iya. Apa misalnya, Ustaz? Enggak boleh fiil yang di bawahnya, tala'ah. Nanti, oh, iya, nanti. Satu persatu. Okay. Tala'ah sudah siap ya. Taib, iya. Matahari masa itu. Kayaknya udah dulu deh. Udah, taib, naam. Atau mau coba ya, tolong silakan. Iya, karena ngubungnya kan susah nih, kasihan wajahnya. Nih. Wajahnya. Naam. Tala'ayat lu'ong ya. Tala'ayat lu'ong. Mana tala'ayat lu'ong? Terbit. Terbit, naam. Baik. Tatlu'u syamsu minasyarki, gitu. Naam, tatlu'u syamsu minasyarki. Terjemi. Matahari terbit dari timur. Tahap, sahih, naam, sahih. Barakallahu fiik. Barakallahu. Naam. Afwan. Afwan. Baik, jazakillah khair, Ummu Baidillah. Nah. Terima kasih, barakallahu fiik. Nah. Baik, silakan bikin kalimat jumlah yahmil atau Yatru'u. Tadi sudah dijawab langsung kata Yatru'u. Baik, ya. Ya, silakan. Bagi pendengar yang lain di belakang Ummu Baidillah di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali. Silakan. Yahmilu, Ustaz. Naam, yahmil wa yatlu'. Naam, tafadhali. Yahmilu itu yang ada di surat apa, Ustaz? Al-Jumu'ah. Silakan, contoh. Iya. Apa ya lupa ayatnya? Masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha. Kama salil himari yahmilu asfara. Jaid, naam, yahmilu asfara. Baik, dalam bahasa sehari-hari? Zawji yadhab ilal idarah wahuwa yahmilu al-mihfadah. Yahmilu eh? Al-mihfadah. Al-mihfadah. Sahih, naam. Naam, zawji yadhab ilal idarah ila idarah atau ila maktab wa huwa yahmil mihfadata. Jayid, masyaallah. Khalas, yakfi? Yakfi. Baik. Yatlu. Yatlu. Yatlu al-badru hadha al-lail. Yatlu al-badru hadha al-lail. Masyaallah. Terjemahnya? Malam ini rembulan terbit. Rembulan atau bulan purnama muncul. Masyaallah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ننتقل الى كلمه يخطب. Naam, kita beri kesempatan kepada pemirsa ini. Fadhal. Langsung kita berikan kembali kepada pendengar dan pemirsa TV Roja dan radio sunnah yang lainnya yang merilai kajian kita, silakan di 0218236543. Tafadhalu. Baik, halo. Ya, silakan. Kalimat yakhtubu atau kata-kata yang sebelumnya bagi Anda yang mungkin sudah mempersiapkan. Yahmilu, yatlu'u dan yakhtubu. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Baik, kami akan angkat satu jumlah dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Yakhtubu al-khatib. Naam. Alal mimbari yawmal jum'ah. Naam, sahih. Yakhtubu al-khatibu ala al-mimbari yawm al-jum'ah. Sahih. Yakhtubu al-khatibu. Sahih. Baik, barakallahu fiik ya pendengar kita, Bu Safwan di Jelangsi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Murasyad. Nah, Murasyad. Di mana, Umu? Di Bandung. Baik, masyaallah. Naam, tafadhali, ma madhi yakhthub? Yakhthubu. Jumlah, Ustazah. La, ma madhihi? Ma madhihi? Khataba. Khataba yakhthubu. Naam, karena sesuai dengan permintaan hati madhi, ha? Naam. طيب خطب يخطب طيب استعمليها في الجملة المفيدة يخطب الخطيب في أعيدي يخطب يخطب الخطيب في وقت صلاة الجمعة نعم يخطب الخطيب أو الخاطب خاطب يخطب الخاطب في صلاة الجمعة نعم. هل أنتم فهمتوا المعنى؟ أنا أسأل هل الجملة صحيحة أم لا؟ أني يخطب الخاطب في صلاة الجمعة. ها؟ ها؟ لا، من حيث ماذا؟ قواعد نحوية يعني. صحيح أم خطأ يعني؟ صحيح. يخطب في المضارع الخاطب فاعل ثم في صلاة الجمعة دي وقت صلاة الجمعة. tapi maknanya apa aja؟ مشكلة ما المشكلة يا أخي لماذا مشكلة في صلاة الجمعة طيب ممكن معنى ماذا bukan maksudnya dalam salat ya bukan ya bisa saja maknanya dia berkhutbah di waktu salat Jumat arti bukan waktu sedang salat Jumat nah tapi bukan di situ kesalahannya ma kalau al-khatib itu orang yang melamar Kalau yang berpidato atau menyampaikan khutbah itu al-khatib. Jadi yakhtubul khatib, orang yang melamar sedang melamar. Iya. Kalau al-khatib itu arti yang melamar ya. Kalau khanya panjang, al-khatibu itu orang yang melamar. Melamar wanita. Ya, kalau al-khatib berarti apa? Iya. Orang yang berpidato, orang menyampaikan khutbah. Iya. Sudah menjadi bahasa kita khatib ya. Nah, ya. Baik, Umar Rashid, ada fi jumlah yang beda. Ukhra ini. Ada kalimat lain? Khalas, Ustaz. Yakfi? Lakin ana ridan asal makna amin. Afon. Fadal. Bada min ai? Judul asjar. Mada? Judul asjar. Oh, naam. Itu saja. Itu aja. Naam. Baik, barakallahu fik. Jazakallahu khair ya Marasyad. Allah sas. Wa huzzi jiz'in nakhli. Fil Quran ada kan? Ya. Itu artinya batang. Jadi pohon itu kan. Nah, jiz'in nakhli itu apa? Batang apa? Pohon kurma. Jadi juz'ul asyar itu apa? Batang pohon. Ya. Nah. Nanti silakan lihat apa ke kamus ya. Nah. Baik, demikian Umar Rashad, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Kalimat selanjutnya, Ustaz. Nah. Yang rubu. Taib. Taib. Yagrubu. Taib. Yagrubu. Fadal. Nah, dua saat. Ada yagrubu atau yagrubu. Yagrubu. Nah. Bilgain awalain, summa yagrub. Yagrubu. Taib. Yagrubu. Minta ini fi'il madinya dulu, baru bikin kalimat sempurna. Nah. Ya, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Taib. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umu Ahsan. Taib, Umu Ahsan. Ahlan wa sallam. Fadal ya Umu Ahsan. Mau nyobain kan? Iya, ya mah harus dicoba. Kalau enggak dicoba enggak pintar-pintar nih. Tafadhali. Ya, ya subuh ini berpidato ya Ustaz. Naam. Ah, subuh fil lughatil arabiyyati amamal fasli. Ulang kembali. Ah, subuh. Ah, subuh. Fil lughatil arabiyyati. Ah, subuh bil lughah. Ana akhtubu bil lughati al arabiyyah. Bil lughati al arabiyyati amam al fasli. Naam, amam al fasli. Akhtubu bil lughati al arabiyyah. Akhtubu bil lughati al arabiyyah amam al fasli. Apa artinya? Saya berpidato dalam bahasa Arab di depan kelas. Iya. Sahih. Baik, kalimat eh ma madhi huna yaghrubu sa? Naam. Naam. Fi'il selanjutnya. Yagrubu. Yagrubu. Ada? Belum siap, Ustaz. Belum siap. Taib ditanya madinya apa? Ya telu boleh Ustaz. Ya telu. Oh, bikin kalimat sana. Tafadhali. Iya. Asam tu laisa. Laisa di ya telu gitu kan. Ada? Ya. Asam tu laisa. Di yaktu naam hadal yaum lah hadha khata ini nah hadha khata naam ya kalau enggak terbit ada matahari enggak terbit ya belum terbit maksudnya belum terbit bagaimana naam kalau belum itu lama oh lama atau pakai lam kemudian ba'du asyamsu lam tatlu ba'du lam tatlu au asyamsu lamma tatlu. Itu jumlah ismiyah. Atau jumlah fi'liyah. Lam tatlu asyamsu ba'du. Atau lamma tatlu asyams. Lamma tatlu asyams. Naam. Baik. Ya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mu Ahsan. Dan belum di kita kalimat dapatkan kalimat yang rubuh. Silakan di belakang Mu Ahsan di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543 kata berikutnya ya gerubu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nyoba lagi. Baik, silakan. Baik. masyaitu wayaghrubus syamsi. Naam. Syams. Wa syamsu ya. Baik. Masyaitu wayaghrubus syamsu. Masyaitu masyaitu wayaghrubus syams. Siapa syamsu? Ana lupa, Ustaz. Hmm. Kalau waw ma'iyah itu enggak ada kedudukan. Wayaghrubus syamsu. Ah. Wayaghrubu atau wayaghruba? Ya, di sini dhamma. Hmm. Ghoroba. Yaghrubu, Ustaz. Yaghrubu. Yaghrubu. Hmm. Masyaitu wayaghrubus syamsu. Baik, apa artinya? Saya berjalan bersama terbenam, terbitnya terbenam atau terbit, Ustaz? Ya, terbit atau terbenam? Terbenam yang terbenam. Baik. Saya berjalan sama terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Jayid. Nah. Hadza asy-syamsu mudzakkar muannats. Iya. Nah. Wa taghrubu. Naam. Oh iya. Asy-syams. Jadi pakai ta, Ustaz ya. Masyaitu wa taghrubu syams. Heem. Naam, Ustaz. Udah itu aja, Ustaz. Itu aja? Masyaitu, Ustaz. Nah, masyaitu. Bil madhi. Baik. Hal hadza sahih, akhul karim? Iya, enggak nyambung, Ustaz. Hah? Masyaitu. Amsi. Baik, diulang umum mungkin? Iya, di mana kesalahannya? Taib amshi wayaghrubus syamsi. Coba kembali waw ma'iyah. Jadi masyaitu wasyamsa taghrubu. Wasyamsa taghrubu. Iya. Jadi waw setelah itu asyamsa itu waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Naam, ai ma'asyamsi taghrub. Nah. Bukan kesalahan pada masyaitunya. Bukan. Iya, ini kan menceritakan kalau fi'il madhi berarti menceritakan pekerjaan telah lampau. Iya, masyaitu wasyamsa taghrubu. Jadi wasyamsa itu mansub karena itu akibat oleh apa? Waw ma'iyah. Oh. Ya. Iya. Jadi wa kharajtu kharajtu wal matara nazilun. Wa kharajtu wal matara nazilun. Saya keluar bersama turunnya hujan. Ada waw ma'iyah. Jadi di masyaitu wasyamsa tatlu'u. Tatlu'u wa taghrubu. Naam. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mbak Fatimah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mbak Fatimah di 0218236543, silakan. Dan sebelumnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhalla asy-syamsu yaghrubu fi masya. Dhalla asy-syamsu. Dhalla asy-syamsu. Dhalla asy-syamsu. Yaghrubu fi masya. Fi masya. Fi masya. Fi masya. Naam. Baik. أنا أسأل إني هل هذه الكلمة أو جملة صحيحة؟ ظل الشمس نعم تغرب في المساء. ظل الشمس تغرب في المساء. ماذا؟ كيف هذا الشمس مذكر أم مؤنث كما قلنا مؤنث مؤنث إذن ظلت نعم ظلت الشمس تغرب في المساء إذن ظلت إذا ظلت الشمس تغرب في المساء طيب إني perlu di ini koreksi kembali karena dhalla itu adalah istimrar naharan. Ada istimal. Misalan dhalla al-mataru yanzilu. Mana dhalla al-mataru yanzilu sepanjang siang. Sepanjang siang hujan itu tuh turun. Nah, sedangkan matahari terbenam bukan di siang. Pemenangnya di sore. Ya kalau mau pakai amsat. Nah, karena masa itu dari sore sampai malam dikatakan masa. Jadi amsatis syamsu taghrubu. Jadi enggak perlu pakai masa lagi karena kata amsat sudah mengandung al-masa. Terjadi di waktu sore. Misalnya amsaitu maridhan. Mana amsaitu maridhan? Pada sore hari. Saya sakit. Kapan? Pada sore hari. Dari mana mana sorenya? Kata-kata amsa. Asbaha. Ya. Karena asbaha ini ada dua. Ada asbaha bimana sayrura, bimana sara. Ada asbaha tadulu ala wuku'il khabar fi waktu sabah. Asbaha. Jadi asbaha, misalkan, asbaha al-mataru ghaziran. Mana asbaha al-mataru ghaziran? Nah, hujan. Turun deras di pagi hari. Dari mana waktu pagi makna pagi hari? Asbaha. Tapi kalau kita kan asbaha Muhammadun tabiban, di mana sara? Jadi Muhammad menjadi seorang dokter. Ini asbaha ada dua makna. Jadi kalau amsa itu menunjukkan apa? Terjadi wuku'ul khabar fi waktul masa. Bata wuku'ul khabar fi waktul lail. Nah, kemudian adha wuku'ul khabar fi waktu duha. Nah, adha al-mataru atau adha al-ghuyumu atau adha al-ghaimu. Nah, atau adha al-ghuyumu am adha atau adha al-sama'u. Jadi jadilah langit di waktu apa? Duha. Mu'tadilan mu'tadilatan. Biasanya pakai apa? Al-jau ya, cerah ya. Al-jau atau safiyatan. Adha, adha as-sama'u safiyatan. Hakadha. Al-Qur'an menunjukkan kata-kata ini min ikhwatikana ya, surakana itu ada maknanya. Ada maknanya. Jadi seorang kembali, kalau asbaha itu bisa maknanya waktu terjadi waktu pagi, juga maknanya sara sayrura menjadi, kemudian asbaha di adha di waktu duha, kemudian dhalla itu sepanjang siang, naam istimrar, thumma amsa di waktu sore, bata di waktu malam. Nah, baik, silakan nanti rujuk kembali ya tentang ini. Nah, baik, jazakumullah khair Ustaz. Dan demikian bagi pendengar yang telah menyampaikan via pesan singkat, sedikit perbaikan dari kata dhalla menjadi amsat. Amsat. Amsat syamsu. Taghrubu. Taghrubu. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk kalimat atau kata yang berikutnya. Yaghrubu atau yaqrabu. Sekarang di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muwafa. Silakan. Muwafa. Muwafa. Muwafa. Silakan. Yaqrabu. Yaqrabu Ustaz ya. Naam. Ma madhi? Mendekati Ustaz ya. Ah, dekat. Jadi sahih. Kita perbaiki Ustaz ya, coba. Fi'il madhinya dulu. Fi'il madhinya dulu. La yaqrabul ahmadu maksiatan walakinahu ila ta'atillah. Naam. Hal sahih ya. Perlu diulang kembali? La yaqrabul ahmadu nafsahu maksiatan walakinahu ila ta'atillah. Coba terjemahkan. Coba Ustaz ya. Ya, terjemahkan dulu. Coba terjemahkan dulu. Ahmad tidak mendekati dirinya kepada kemaksiatan, akan tetapi kepada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Iya. Nah, ini kalau yaqrabu di mana dekat, itu pakai apa? Oh iya, iya. Min. Min. Naam. Yaqrabu min Allah. Min situ bukan arti dari. Jadi ada kata kerja dan itu membutuhkan huruf jar dan dia sudah merupakan satu kesatuan. Tidak bisa diarti perkata. Nah. Ya. Umpamanya fakkara fi. Enggak bisa dia memikirkan dalam. Enggak, fakkara fi itu arti memikirkan. Mithla raghiban ya. Raghiban. Raghiban. Mana raghiban? Membenci. Membenci. Enggak bisa membenci ya, apa? Ya. Lalu dipisah dengan an makna lain enggak? Nah. Nah, ghariba tadi apa? Raghiban. Raghiban. Naam. Jazakallahu khairan. Raghiban, raghiba fi. Mana raghiba fi? Mencintai. Mencintai, menyukai. Ahabba. Ya. Jadi sama ba'uda an dakhala. Naam. Ba'uda an. Jadi yab'udu an yaqrabu min qarib min. Jadi yaqrabu. Jadi Ahmad yaqrabu min. Atau min yaqrabu min ha min Allah atau yaqrabu dan sebagainya. Kalau arti mendekatkan itu yuqarribu. Naam. Masalan al-muslimu yuqarribu nafsahu ila Allah bi ta'atihi. Kalau la taqrabu jinnat. La taqrabu. Iya, betul. Sahih. Naam. Baik, ada contoh yang lain Ummu Wafa? Ya, Ustaz. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakillah ya Ummu Wafa. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Wafa. Masih kalimat yang sama atau selanjutnya? Naam. Yantiku. Yantiku. Baik. Kita berikan kesempatan untuk kata yantiku. Jadi 0218236543. Jangan lupa untuk menyebutkan fi'il madhinya terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya. Mau Maya Prabu dari Solo. Maya Prabu Ustaz. Ya, silakan. Layak Prabu sholat wa antum sukara. Masyaallah. Enam jahit, jahit. Naam. La taqrabu sholata wa antum sukara. Betul ya. Nah, ini betul terkadang itu ada huruf jar yang dibuang. Nah, ini seperti dakhala. Ya. Yeah. Dakhala seperti apa? Dakhala fi, dakhala ila. Terkadang dakhala huruf jarnya dibuang. Yeah. Dakhaltu saffa. Nah, mana dakhaltu saffa? Saya masuk ke kelas. Nah. Nah. Nah, demikian juga ini. Asalnya qaruba, qaraba yaqrabu min, terkadang dibuang. Ya, seperti la taqrabus salata, la taqrabuz zina, iya. La taqrabul ma'siyah. Jayid. Nah. Nah ini contoh iya. Ada yang lain umum? Itu saja. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Yakni. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon kembali di 0218236543 untuk kata yang tiku, silakan. Ya. Ya, halo. Baik, kami akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa ma yantiku Rasulullah bil hawa illa anil wahyi yuha. Naam, ini sama seperti ayat wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi wama yanta'id la yantiqu la yantiqu Rasulullah bil hawa. Naam. Walakinahu anil wahyi yuha. Naam, anil wahyi yuha. Naam. Ati anil wahyi yuha. Dari wahyu yang diwahyukan. Wahyu, iya, yang diwahyukan. Jayid. Akadah, sahih. Ma madhi? Apa madhi sini? Nataqa yantiqu. Nataqa yantiqu. Menuturkan. Masalan yantiqul waladu sahihan. Yantiqul waladu sahihan. Apa artinya? Anak itu menuturkan dengan benar. Nah. Baik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, silakan bagi ikhwan ataupun akhwat. Halo. Baik, atau bagi ikhwan yang ada di studio, silakan. Naam, bijumlatin ukhra. Yantiq. Yantiq. Mu mubasyar. Yantiq. Naam. Atafakir. Yantiq al-ustadu bikalamil arabi. Bil kalamil arabiyyati. Bikalamil arabi. Bil kalamil arabi. Taib. Di misal akhar. La yantiqu wa fi fami ta'aman. La yantiqu. Kaif la yantiqu wa fi fami? Di mulutku dan dia. La tantiq. La tantiqu. La tantiqu. Masalah wala la antiqu. Mana la antiqu? Saya tidak bicara. Naam, saya tidak menuturkan. Saya tidak menuturkan. La antiqu illa sahihan. Illa sahihan. La antiqu illa sahihan. Tapi ala kul hal, ini yang perlu dipraktikkan dalam bahasa sehari-hari. Tapi al-an nantaqil ila at-tadribu sadis asyar. Latihan yang ke-16. Hati mufrad. Hati mufrad al-asma'il atiyati. Hati mufrad al-asma'il atiyati. Apa artinya? Terjem. Datangkan. Datangkan. Naam, datangkan atau berikan. Berikan mufrad. Mufrad. Mufrad pada isim-isim berikut. Berikan mufrad isim-isim berikut ini. Bentuk tunggal. Nah, bentuk tunggal. Naam. Semua ini adalah jama' atau plural. Nah, ya. Sekarang diminta mufradnya apa? Baik, nak difasalin muslimin. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Latihan yang ke-16 bagi para pendengar Raja dan pemirsa TV Raja, silakan Anda bisa mendatangkan bentuk kata tunggal dari kata-kata berikut, ya. Hurum, sukara, malaika dan ma'an. Nah, hurum, sukara, malaika, kemudian ma'anin. Kemudian ma'anin, iya, silakan. Kita terima kembali di 0218236543. Halo. Baik, tapi kita terputus kembali, silakan di 0218236543 di latihan yang ke-17, afwan, ke-16. Bentuk tunggal dari kata-kata berikut: hurum, sukara, malaikah dan ma'anin. Ma'anin. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Baik. Bentuk tunggal atau mufrad dari kata-kata berikut dalam jumlah sempurna tidak sudah? Ya. Mungkin disebut saja ya. Iya, silakan. Ya, halo. Kalau nanti terlalu panjang. Iya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Iya, sudah masuk, silakan. Naam, tafadhal. Baik, ahlan. Baik, udhkur madha mufrad faqat. Coba sebutkan mufradnya apa? Baik, sampai kita terputus. Kami berikan kesempatan bagi ikhwan di studio mungkin, silakan. Naam, ingin mencoba. Tafadhal ya, akh. Ma mufrad hurum? Haramun. Haramun. Sahih? Ma makna? Naam, haramun. Haram. Hurum. Masil haram. Jayid? Naam. Baik, mana haram? Bahasa kita haram. Haram. Iya. Iya. Haramun. Haramun. Jadi jamaknya hurum. Hurum. Ashrul hurum. Baik. Sukara? Ma mafrud sukara? Sak. La tadri. La tadri? Naam, sukara. La taqrabu as-salah antum. Wa antum sukara. Hadha jama'. Baik. Baik, nanti al-fursa lil-mustami'. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa TV Roja. Silakan di 0218236543. Bentuk tunggal dari kata sukara. Silakan. Ya, halo. Fadal di 0218236543. Bagi yang Anda atau yang sudah bergabung untuk mencoba kembali, silakan dalam bentuk tunggal, dan ini mungkin terkait dengan perbendaharaan kata ya, Ustaz. Iya, nah. Iya, silakan. Halo. Silakan, tidak usah ragu-ragu dan tidak usah takut salah. Bentuk tunggal dari kata sukara. Halo. Silakan buka kamus. Hai. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Rita. Ibu Rita. Ibu Rita di mana, Ibu? Di mana? Di Samarinda. Samarinda. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ma mufrad sukara? Ini Sukaran dibentuk plural atau jamak itu jamak taksir. Tunggalnya apa? Mufradnya apa? Ya. Ya. Ma'akil kitab, ada kitabnya? Ya. Ya. Nah, coba mufradnya apa dari kata sukara? Ya. Ya. Halo, Umu, terputus-putus. Ya. Bisa diikuti pertanyaannya? Ini kan aku mau bertanya. Baik, Afan. Ya, kita mohon maaf untuk pertanyaan terkait dengan masalah agama. Kami pending dulu, Umu, ya. Terkait dengan pembahasan bahasa Arab, kita kami utamakan sebelumnya. Ya, mohon maaf sebelumnya bagi Umu Rita di Samarinda. Barakallahu fik. Ya, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain dalam pembelajaran bahasa Arab di kesempatan malam ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kamaruddin. Silakan, akhi. Sakranu. Ahsan, sakranu. Jadi sakranu jamaknya sukara. Sukara. Ini hati-hati. Ada orang bernama Sakran. Iya, betul. Insyaallah. Itu betul. Salah seorang mahasiswa kita namanya Sakran. Iya. Nah, ini salah kaprah. Ya, mungkin orang tuanya tidak paham karena lihat ini bahasa Arab, ya sudah namain anaknya Sakran. Iya. Allah. Iya, Sakran. Sin. Jadi Sakranu itu arti mabuk. Jadi berapa? Iya, mabuk sarfi, enggak boleh bertanwin. Kena ziyadah alif dan nun. Iya. Wasfiya, kata was, kata kata sifat, ziyadah alif dan nun, maka termasuk mabuk sarfi. Jadi Sakranu, Atshanu, Jau'anu. Nah, ini enggak boleh bertanwin. Kembali pada makna Sakran itu ada mabuk. Jadi sukara. Makanya Al-Quran wa antum sukara. Pakai antum kenapa? Sukara kenapa? Pakai antum jamak. Wa antum sukara. Ahsan, tayyib, ya Kamaruddin, malaika? Malakun. Malakun, sahih. Jadi malaika ada jamak min malak. Mana malak? Ya sudah maklum ya, malaikat ya. Nah, tayyib, ma'anin? Ma'anin. Ma'nan. Sahih, ma'nan jamak ma'anin. Nah, barakallahu fik ya Kamaruddin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya anjurkan untuk mengetahui jamak. Ini adalah jamak taksir. Jamak taksir itu plural yang tidak beraturan. Jamak taksir itu plural yang tidak beraturan. Ini umumnya sama'i. Arti sama'i begitulah didengar dari pemilik bahasa, ya. Dia tidak memiliki, umumnya tidak memiliki apa? Timbangan. Umumnya tidak memiliki timbangan, acuan. Karena satu kata berbeda jamaknya. Nah, ini katakan jamak taksir. Ya, umumnya. Bukan berarti tidak ada kiasi. Seperti siwa mutahal jumu itu apa? Dia kiasi. Nah, ini kembali kepada kamus. Makanya di kamus atau mu'jam itu semua jamak itu bentuk jamak taksir yang disebutkan. Semuanya tidak ada, atau boleh katakan jarang kita jumpai jamak muzakkar salim. Atau jamak muzakkar salim, jamak beraturan, plural beraturan untuk laki-laki. Kenapa? Karena itu kiasi. Atau mana kiasi? Hah? Artinya kata yang apa bisa dibuat dengan acuan yang sama, ya, ya, timbangannya, karena timbangannya sudah baku, ya. Cuma tambah waw dan tambah nun atau ya dan nun, ya, tentu ada syarat-syarat lain, ya, ya. Nah, demikian juga jamak mu'anas salim. Nah, itu tidak ada atau jarang kita jumpai dalam kamus, karena ini apa? Kiasi, bukan sama'i. Nah, sedangkan jamak taksir itu umumnya apa? Sama'i. Oleh karena itu, untuk mengetahui, kita harus kembali ke kamus. Tidak bisa kita bikin sendiri. Kembali ke kamus atau mu'jam. Ya. Kecuali kalau kita sudah hafal, sudah banyak mengetahui kalimat ini, enggak perlu kita buka kamus lagi. Ya. Tapi kalau bagi pemula, khususnya tidak mengetahui, mau tidak mau dia harus membuka kamus. Seperti kitab, jamaknya apa? Dia akan jumpai. Kata kita peluarnya apa? Kutub, waktun, awqat, rajul, rijal, dan seterusnya. Sama seperti ini, hurum, kalau buka akan jumpai haram, sukara, sakran, malaika, malak, ma'anin, makna. Cuma nantakil ila tadribu as-sabi asyar. Naam. As-sabi asyar. Ya. Cuma kita minta aja, jamak saja, enggak perlu bikin dalam kalimat sempurna, kena ingat waktu tidak cukup. Nah, hati jam'al asma'it atiyati, hati jam'al asma'il atiyati. Nah, berikan, datangkan jama' atau plural untuk isim berikut ini. Kebalikan daripada latihan yang ke-16. Kalau yang ke-16 minta mufradnya, tunggalnya. Sekarang minta jama'nya. Nah, baik. Wahai minkum, yujib. Amun. Perhatikan, am itu panjang, bukan amun. Kalau amun paman dari pihak ayah, itu mimnya tasrib dan ainnya pendek. Ini amun, mimnya tempat tasrib, ainnya ada mad. Am, ma mana am? Tahun. Sana, di mana sana? Itu apa? Tahun. Nah, ma mana ma jama? Nah, ma jamu hadhil kalimah? La ta'rifa, nasitahu. Baik, nutil fursa al-mustamin. Nah. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Latihan ke-17, jamak daripada isim-isim. Kebalikan dari latihan yang ke-16. Sekarang bentuk jamak dari isim amun, tiflun, sahih, mutazawij, izbun, dan imam. Nah. Silakan. Ya, 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum, Marosan ya, Ustaz. Nah, tafadhalin ya, Ummu Fawaz. Atau borong semuanya? Silakan ya, Ummu. Baik, tafadhalin. Amun. Nah. Awam. Awam, sahih. Amun, awam. Mumtaz. Ahsan, mumtaz. Taib, tiflun? Atfal. Atfal, sahih. Tiflun, atfal. Nah, ini kalau sudah terbiasa, ya, mudah untuk diingat ya. Taib. Allah. Sahihun? As-sihha. As-sihha. Sahihun as-sihha. Atau lagi, ada lagi? Sihha. Sahih, sihha. Jadi ada as-sihha, ada sihha. Cuma beda, bedanya apa? Enggak tahu, Ustaz. Enggak dah, ya. Nanti bisa-bisa kamus. Coba buka kamus Mu'jam Wasit. Kalau as-sihha itu lil-muqala, untuk yang berakal. Ha'ula as-sihha. Tapi kalau sihha itu umum, untuk berakal dan untuk yang tidak berakal. Sihahun ahad, al-ahadisus sihah, ya. Al-kutubus sihah, ya. Jadi pergunaannya sihah untuk berakal dan untuk yang tidak berakal, itu sihahun. Kalau kalau ini, apa namanya, dalam arti sehat dan dalam arti benar. Sahih, benar. Ya. Lawan daripada daif kan sahih. Hadisun sahih, hadisun daif lawannya. Iya. Lawan dari khata' juga, Zat. Apa? Betul, lawan khata' juga. Lawan pada sawab. Tergantung penggunaannya aja. Ya, yeah. Penggunaan usul itu yang membedakan. Yeah. Baik, mutazawij, borong semuanya lah, kena waktu juga ini. Mutazawijun. Mutazawijun, sahih. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Nah, ini gampang ini. Tambah waw tambah nun, mutazawijun atau mutazawijin. Nah. Hizbun? Ahzab. Ahzab. Arti ahzab? Golongan-golongan ya. Naam. Hizbullah. Golong Allah. Ahzab. Imamun? A'imma. A'imma. Imamun? A'imma. Kalau ummah? Umam. Umam, sahih. Nah, ini harus harus hafal ini seperti kadang-kadang apa ada agak ada kemiripan. Jadi kan? Jadi ummah itu apa? Umam. Kalau ummah itu umat. Nah, ummah. Jadi umam. Kalau imamun, imam. A'immah. Itu jamaknya. Baik, Masya Allah. Barakallah fiqh. Fiqh barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan mufawas. Yang jelas. Barakallah fiqh. Nah, yang jelas kembali ke kamus. Ya, kamus. Baik, naktafi ya. Baik. Kita akan angkat di penghujung kajian kita beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat terkait dengan latihan sebelumnya, Ustaz. Pada latihan yang ke-13, bagian ba'nya disebut qulu hisbin bima ladaihim farihun. Naam. Baik, ladaihim terkait dengan lada, ladaihim. Dhamirnya kenapa jamak, Ustaz, di sini disebutkan pertanyaannya? tidak ladaihi. Oh iya. Nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kenapa? Karena kullu hizbin, hizb itu kan bentuk tunggal. Ya kan, jamaknya ahzab. Nah, yang namanya hizbun itu bukan satu orang. Jadi ada namanya apa? Lafzu mufrad lakin ma'nahu am. Ma'nahu am seperti qaumun, qaum. Maknanya apa? Am. Qaum jamaknya aqwam. Hizbun jamaknya ahzab. Nah, makanya ladaihim. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khair Ustaz. Nah, dan pertanyaan berikutnya, untuk mengetahui kata-kata tunggal dan kata-kata jamak, apakah bisa juga melalui pendengaran atau simak Ustaz, selain dari mu'jam dari pendengar kita Jakarta? Oh iya, ya kalau bahasa ini kan saut ya, bahasa itu kan saut, artinya saut suara. Ya, kalau kita sering mendengar bahasa dalam berbahasa Arab, ya orang-orang Arab terutama orang berpendidikan, ya mereka berpidato atau mereka ceramah dan sebagainya, itu bisa diketahui. Tapi juga itu tidak bisa untuk mewakili seluruh atau umumnya. Ya, ya namanya bahasa, dia mengungkapkan kan enggak semua kata, hanya beberapa kan. Ya. Jadi yang jelas harus kembali ke kamus untuk mengetahui. Yang kedua, bisa jadi kesalahan. Kesalahan dalam menuturkan, dan itu tidak mustahil. Insan itu apa? Mahalul khata. Iya kan? Seperti antum, apa yang antum terima dari saya, itu antum bisa merujuk kembali. Bisa saja saya itu salah. Ya namanya manusia, karena ustaz itu bukan segala-galanya, syekh itu bukan segala-galanya. Di sinilah perlu kita terus mengkaji, dan kita jangan mencukupi apa yang ada diterima dari ustaz, cobalah merujuk kembali. Kalau bahasa, kembali kepada kitab bahasa. Kalau terkait dengan lughawiyah, kembali kepada kamus, dan itu sangat penting sekali. Nah, disitulah akan kita tahu di mana letak kesalahan. Ya. Ya, Khusus. Nah, baik, nakhtafi bihadzal qadar wa nashkurukum syukran jazila ala husni istima'ikum wa ishtirakakum fi hadhihi al-laila wa jazakumullahu khairal jazaa wa naktafi wa nakhtatim bi du'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.